بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, baik hadirin wal hadirat yang ada di Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang Bandung ini, ataupun para pendengar Radio Roja, baik Jabodetabek, Bandung dan sekitarnya, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, juga pendengar di Cirebon melalui radionya masing-masing atau para onliner melalui streaming radio Roja manapun, dimanapun Anda berada, juga para pemirsa Roja TV yang Allah muliakan. Alhamdulillah, sore hari ini kembali Allah mempertemukan kita untuk melanjutkan bahasan tentang Tauhid. Jumat yang lalu kita sudah sampai pada bahasan tentang syafaat. Makna syafaat secara bahasa sudah kita terangkan, yaitu menjadikan sesuatu menjadi genap. Itu syafaat secara bahasa. Adapun menurut istilah syar'i, syafaat artinya at-tawassut lil ghairi bijal bimanfaatin au daf'i madarrah. Syafaat itu adalah perantara bagi pihak lain, baik untuk memperoleh manfaat ataupun untuk menolak madarat. Contoh syafaat dalam arti perantara untuk memperoleh manfaat adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi para ahli surga untuk memasuki surga. Sebab para ahli surga tidak bisa memasuki surga sebelum memperoleh syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh syafaat dalam arti perantara untuk menghindarkan madarat adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam baik kepada seluruh manusia di alam mahsyar, ketika manusia tersiksa kepanasan di alam mahsyar ingin segera terbebas dari penderitaan itu, lalu mereka minta syafaat kepada nabi-nabi lain, tapi tak ada satupun nabi yang bisa memberikannya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang bisa memberikan syafaat itu. Beliau memberi syafaat dalam arti menjadi perantara lepasnya manusia dari penderitaan di alam mahsyar dengan syafaat beliau berupa doa permintaan beliau kepada Allah agar manusia segera dihisab. Demikian juga syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya yang sebenarnya dia ahli neraka, karena syafaat beliau tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Nah, inilah makna syafaat baik secara bahasa ataupun secara istilah syar'i. Kita pun sudah membahas pada beberapa pertemuan yang lalu tentang jenis-jenis syafaat, juga tentang syarat-syarat terjadinya syafaat. Sudah kita jelaskan, ada dua syarat terjadinya syafaat. Pertama, adanya izin Allah Azza wa Jalla berdasarkan banyak firman Allah. Di antara yang sudah kita bahas adalah ayat kursi Surah Al-Baqarah 255 yang menyatakan, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Juga dalam Surah An-Najm ayat 26 Allah berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda." Betapa banyaknya jumlah malaikat yang ada di langit, tapi syafaat mereka sedikit pun tidak bermanfaat kecuali setelah Allah memberi izin bagi orang yang Allah kehendaki dan Allah ridai. Ini syarat pertama, yaitu izin. Kedua, adanya ridha Allah, baik kepada yang memberi syafaat ataupun kepada yang diberi syafaat. Kita pun sudah menjelaskan beberapa ayat yang menjadi dalil dalam hal tersebut. Di antara dalil yang sudah kita bahas adalah Surah Saba ayat yang ke-22. Allah berfirman, "Qulid'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahirin." Kata Allah Azza wa Jalla, serulah berhala-berhala yang dulu kalian mintai syafaatnya selain Allah. Yang dimaksud berhala adalah patung-patung sesembahan sebagai visualisasi dari orang soleh yang sudah meninggal, seperti di zaman kafir Quraisy sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi utusan Allah. Ada berhala namanya Lata, Uzza, dan Manat. Lata, Uzza itu dulu orang soleh yang kesolehannya melegenda. Begitu orang itu sudah mati, semua jasa dan kesolehannya diingat agar jasa dan legenda dari kesolehannya tidak hilang. Lalu mereka membuat patungnya untuk pengingat-ingat bagi mereka akan kesolehan orang soleh tersebut, yang pada akhirnya kemudian disembah-sembah oleh mereka. Nah, ketika ditanya kenapa kalian menyembah benda mati yang tidak bisa memberi manfaat atau memberi madarat, mereka mengatakan agar Lata Uzza sebagai orang soleh yang dulu pernah ada tapi sekarang sudah meninggal menjadi syafaat bagi kami di sisi Allah Azza wa Jalla. Bukan menyembah kepada patungnya itu sendiri, tetapi perbuatan ibadah mereka itu diharapkan menjadi penyebab Lata dan Uzza sebagai orang-orang soleh terdahulu menjadi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Ini yang dianggap batil oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah menyatakan, coba katakan olehmu, hey Muhammad, serulah, panggillah berhala-berhala yang kalian mintai syafaatnya selain Allah. Lalu Allah menyentil otak mereka agar sadar. Kata Allah, berhala-berhala yang kalian mintai syafaatnya itu tidak memiliki kekuasaan di langit dan di bumi walaupun sebesar atom, sekecil atom. Ya. Yang kedua, malahum fihima min syirkin. Terus berhala-berhala yang kalian mintai syafaatnya itu tidak punya andil, tidak punya peran baik dalam menciptakan langit dan bumi ataupun mengurus langit dan bumi. Dan yang ketiga, wa ma lahu minhu min dhahir, mereka pun tidak menolong, membantu Allah Azza wa Jalla baik dalam menciptakan langit dan bumi ataupun dalam hal mengurus langit dan bumi. Jadi tiga alasan ini yang Allah kemukakan. Nah, coba panggil berhala-berhala yang kalian mintai syafaatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Abul Abbas rahimahullahu ta'ala. Abul Abbas ini bergelar Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam. Beliau diberi kunyah dengan kunyah Abul Abbas wala Abbasalahu, padahal beliau tidak memiliki anak yang namanya Abbas, karena beliau salah seorang ulama yang sampai akhir hayatnya tidak menikah, membujang. Bukan karena tidak laku atau bukan karena tidak suka terhadap menikah, tapi karena kesibukan yang luar biasa terhadap ilmu dan jihad. Seumur hidupnya mencari ilmu, mengajarkan ilmu dan jihad, mempertaruhkan jiwa dan raganya demi Islam. Beliau meninggal pada tahun 728 Hijriah pada usia hampir 68 tahun, tepatnya 67 tahun lebih 10 bulan. Berkata Abul Abbas, seorang yang bergelar Syekhul Islam, ulama-ulama besar lainnya menjadi muridnya seperti Al-Imam Adz-Dzahabi, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Qayyim, itu semua muridnya. Berkata Abul Abbas, nafallahu amma siwah kullama yata'allaku bihil musyrikun. فَنَفَا أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِمْ مُلْكٌ أَوْ قِسْتٌ مِنْهُ أَوْ يَكُونَ عَوْنًا لِلَّهِ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الشَّفَاعَةُ فَبَيَّنَ أَنَّهَا لَا تَنْفَعُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّبُّ كَمَا قَالَ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة كما نفاه القرآن. Kata Syekhul Islam Abul Abbas, Allah Azza wa Jalla telah menafikan. Menafikan itu mengingkari atau menolak, Menolak apa? Menolak seluruh yang dijadikan sandaran oleh orang-orang musyrik dari selain Allah Azza wa Jalla, yaitu yang Allah nafikan dari berhala-berhala yang dijadikan syafaat oleh orang-orang musyrik itu. Allah nafikan bahwa berhala-berhala itu tidak memiliki kekuasaan. Pertama, kedua, tidak memiliki andil dalam pengurusan alam jagat raya. Ketiga, tidak memberikan bantuan sedikit pun kepada Allah untuk menciptakan dan mengurus alam jagat raya, karena memang pertama Allah tidak memerlukan bantuan siapapun, dan yang kedua berhala-berhala itu pun tidak bisa memberikan bantuan itu. Tiga ini oleh Allah dinafikan. Tinggal tersisa yang keempat, yaitu syafaat. Bisakah berhala-berhala itu memberi syafaat? Maka Allah menjelaskan bahwa syafaat siapapun tidak ada manfaatnya tanpa izin dari Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah menyatakan, wala yashfa'una illa limani ratadha. Mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang Allah ridai. Kemarin sudah kita jelaskan, jangankan Lata, Uzza atau orang-orang soleh yang sudah mati yang dimintai syafaat, para malaikat dengan jumlah yang tak terhingga yang ada di langit, kedudukannya dekat dengan Allah karena ada di langit. Allah menyatakan syafaat para malaikat itu pun tidak bermanfaat. Sebagaimana An-Najm yang tadi sudah dikemukakan, Allah menyatakan wa kam mim malakin fis samawat la tugni syafa'atuhum syai'a. Betapa banyak para malaikat yang ada di langit. Allah hanya menyebut para malaikat yang ada di langit, yang ada di buminya tidak disebut. Padahal di bumi juga ada malaikat. Tapi kenapa hanya yang ada di langit yang disebut, yang di bumi tidak? Karena yang ada di langit kedudukannya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kan ada di atas langit. Para malaikat yang ada di langit seperti para malaikat pemikul arsy dan malaikat-malaikat lainnya yang ada di langit, kalau mereka mau memberi syafaat, maka syafaat mereka sedikit pun tidak bermanfaat kecuali kalau ada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya kepada yang Allah ridai. Ini dua syarat turunnya syafaat dari siapapun. Pertama, ada izin Allah. Yang kedua, kepada orang yang diridai. Baik yang diridai itu yang memberi syafaat ataupun yang diberi syafaat. Berhala-berhala yang mereka mintai syafaat jelas tidak Allah ridai, apalagi orang-orang yang menyembahnya. Nanti ada ayat yang akan kita bahas bahwa para penyembah berhala tersebut dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla bersama berhalanya ke dalam neraka, sekaligus bersama dengan berhala-berhala yang mereka sembah. Dalam salah satu hadis yang juga sudah pernah kita bahas di pertemuan yang lalu, ketika Nabi SAW mau memintakan syafaat kepada Allah bagi manusia di alam mahsyar, disebutkan annahu ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmaduhu la yabda'u bisyafa'ati awalan thumma yuqalu lahu irfa ra'sak wa qul yusma wa sal tu'ta wa shfa tushaffa. bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam datang kepada Allah, lalu beliau bersujud kepada Allah, lalu beliau itu memuji-muji Allah dan menyanjungnya dengan pujian-pujian dan sanjungan yang Allah ilhamkan kepada beliau, yang sebelumnya kalimat pujian ini tidak beliau ketahui. Tapi Allah ilhamkan selama beberapa waktu beliau memuji dan menyanjung Allah sambil sujud dengan tempo sujud yang sangat lama. Itu sebelum beliau memintakan syafaat kepada Allah bagi manusia. Jadi kalau Nabi SAW saja sebelum memintakan syafaat, sujud dulu lama kepada Allah Azza wa Jalla, memuji dan menyanjung Allah dengan kalimat pujian yang Allah ilhamkan yang sangat lama. Setelah itu Allah berfirman, irfa ra'sak, angkat kepalamu. Qul yusma, katakan maka perkataanmu akan didengar. Wasal tu'ta, minta maka kamu akan diberi. Lalu mintalah syafaat, maka kamu akan diberi hak untuk memberi syafaat. Nah, kalau Nabi SAW saja sebelum memberi syafaat melakukan hal tersebut terlebih dahulu, bisakah ini dilakukan oleh orang-orang soleh yang sudah mati, yang kemudian mereka dibuat patung-patung berhala, yang kemudian patung inilah yang dimintai syafaatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fahadhi syafa'atul lati yadhunnuhal musyrikun hiyal munfiyah yaumal qiyamah. Maka syafa'at yang diminta oleh orang-orang musyrik kepada orang-orang soleh yang sudah mati, inilah yang tertolak pada hari kiamat. Coba perhatikan apa yang Allah ungkapkan dalam surah Al-Anbiya ayat 98. Allah mengatakan, innakum Wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Lau kana haulai alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Allah berfirman, sesungguhnya kalian beserta apa-apa yang kalian ibadati selain Allah, yang kalian sembah selain Allah, salah satu bentuk penyembahan, salah satu bentuk peribadatan adalah meminta syafaat, berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah akan menjadi kayu bakar neraka jahannam, kalian akan memasukinya. Seandainya berhala-berhala itu adalah sesembahan-sesembahan yang sebenarnya, maka mereka itu tidak akan masuk ke dalam neraka. Semuanya kekal di dalamnya. Ya penyembahnya, ya yang menyembahnya. Berupa patung-patung yang mereka sembah. Inilah salah satu di antara tafsiran bahwa yang menjadi kayu bakar api neraka itu manusia dan batu. Fattakun nar allati waquduha an-nasu wal hijara uiddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu. Para ulama ahli tafsir, di antara Imam Ibnu Katsir menyatakan, salah satu di antara jenis batu yang akan menjadi kayu bakar api neraka adalah batu-batu berhala yang disembah oleh manusia. Ada juga yang menafsirkan batu di sana disebutnya batu kibrit, batu belerang. Kenapa batu belerang? Karena batu belerang memiliki beberapa spesifikasi yang memberikan tambahan siksa dan penderitaan Pertama, batu belerang itu kalau dibakar menimbulkan asap yang pekat hitam. Kedua, batu belerang itu menimbulkan bau yang sangat-sangat-sangat menyengat. Coba antum umpamanya dari sini, waalaikumsalam, ke mana? Ke Subang, lewat Gunung Tangkuban Parahu. Di sana ada apa? Ada birka apa? Kawah. Suka mengeluarkan gas belerang. Bau enggak? Bau. Itu kalau lewat bisa muntah, ya. Ketiga, batu belerang itu lengket di kulit dan menimbulkan panas yang melebihi panas yang ditimbulkan oleh kayu bakar yang lain. Lalu timbul pertanyaan, kenapa batu yang disembah dimasukkan ke dalam neraka? Bukankah batu itu tidak berdosa? Batu itu kan tidak mau dia disembah, ya. Dia hanya dibuat oleh manusia, lalu disembah oleh manusia. Manusia pembuat patung itu. Dan pembuatnya menyembah apa yang dibuatnya. Kan aneh ya, gak masuk akal. Batu gak bersalah apa-apa. Tapi kenapa dia dimasukkan ke dalam neraka? Apa Allah adil? Kan begitu. Dijawab oleh para ulama, bahwa dimasukkannya batu ke dalam neraka bukan sebagai siksaan bagi batu itu. Karena batu itu benda mati yang tidak merasakan apa-apa. Tidak merasa sakit, tidak merasa panas, tidak merasa menderita. Tapi dimasukkannya batu berhala ke dalam neraka sebagai siksa yang bersifat psikis, kejiwaan bagi para penyembahnya. Kalau para penyembahnya melihat Tuhan-Tuhan sesembahannya juga ternyata dimasukkan ke dalam api bersama mereka, secara psikis ini memberikan hantaman azab kejiwaan yang lebih berat daripada sebelumnya. Oleh karena itu, matahari pun dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Bukan sebagai azab bagi matahari tersebut. Karena matahari itu sendiri kan panas. Dia tidak merasakan penderitaan dengan itu. Akan tetapi, itu adalah sebagai azab secara psikis kepada para penyembah matahari. Dengan demikian, kalau apa yang mereka sembah, apa yang mereka mintai syafaat itu oleh Allah ternyata dimasukkan ke dalam neraka, maka menunjukkan bahwa mereka tidak mungkin bisa memberikan syafaat yang diminta. Dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika ditanya oleh Abu Hurairah, "Man as'adun nasi bi syafa'atik?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu? Mendengar pertanyaan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laqad kuntu adhunnu alla yas'alani ahadun ghairuk anhu lima ara min hirsika 'alal 'ilm." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sudah menyangka bahwa tidak akan ada seorang pun selain dirimu yang akan bertanya kepadaku tentang masalah ini, karena betapa gigihnya dan tingginya semangatmu kepada ilmu. Jadi sebelum menjawab isi pertanyaannya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberi apresiasi dulu terhadap apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dan apresiasi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bernada pujian kepada orang yang rakus kepada ilmu. Rakus kepada ilmu bagus, yang jelek rakus kepada dunia, harta, pangkat, jabatan, pujian, sanjungan orang, popularitas dan yang sejenisnya itu buruk. Tapi kepada ilmu, kepada pahala, kepada ampunan, kepada akhirat itu bagus. Dan di dalam hal ini terkandung dalil bahwa di antara cara untuk memperoleh ilmu adalah bertanya. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam hadis ini juga bertanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berbahagia dengan syafaat beliau adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas dari dalam hatinya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari Kitabul Ilmi bab Al-Hirsu 'alal Hadis. Ketika menjelaskan hadis ini, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, "Wa 'alaihi fal musyrikuna laisa lahum hadzun minasy syafa'ah, li'annahum la yaquluna la ilaha illallah." Pertama, berdasarkan hadis ini maka orang-orang musyrik pada saat itu tuh tidak memiliki bagian sedikit pun dari syafaat karena mereka tidak mengatakan la ilaha illallah. Orang-orang musyrik di zaman itu tidak mengatakan la ilaha illallah. Ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah, mereka takabur, sombong, menolak. Coba lihat penjelasan Allah dalam surah As-Saffat 35. Kata Allah Azza wa Jalla, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Sesungguhnya mereka, orang-orang musyrik Quraisy saat itu, kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka takabur, sombong. Lalu apa kata mereka? Wa yaquluna a inna latariku alihatina lisyairin majnun. Apakah kita ini harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kita demi mentaati ahli syair yang gila ini? Yang dimaksud ahli syair yang gila itu Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut tukang syair. Hanya karena Al-Qur'an adalah syair dengan nilai sastra tertinggi, tak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Terus disebut gila lagi. Ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah, mereka tahu arti makna la ilaha illallah dan mereka tahu apa konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, mereka tidak boleh lagi menyembah berhala mereka. Mereka tidak boleh lagi berdoa kepada Lata dan Uzza sebagai orang-orang soleh yang dulu pernah ada lalu sudah meninggal. Mereka tidak boleh lagi menjadikan Lata, Uzza, Manat dan orang-orang soleh lainnya sebagai wasilah untuk mereka bertawasul. Gak boleh lagi tuh, karena tahu apa la ilaha illallah itu konsekuensinya. Makanya mereka mengatakan, apakah kita ini harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kita demi mengikuti seorang ahli syair yang majnun, yang gila ini? Karena mereka tahu makna dan konsekuensi la ilaha illallah yaitu harus fokus hanya ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Enggak boleh lagi meminta kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal, Lata, Uzza, Manat, Hubal dan seterusnya. Enggak boleh itu. Dalam surat ayat yang kelima mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Kata mereka, apakah Muhammad ini ya mau menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini hanya dijadikan satu sesembahan saja? Ini aneh banget. Disebutnya aneh banget kalau hanya punya satu sesembahan. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan la ilaha illallah, mereka karena la ilaha illallah bahasa Arab, mereka orang Arab. Tahu maknanya, tahu konsekuensinya. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, sesembahan hanya satu, yang lain tinggalkan. Yang satu ini Allah Allah. Maka berdoa hanya kepada Allah. Enggak boleh lagi berdoa minta kepada orang soleh yang sudah mati, kepada Lata dan Uzza dan Manat dan yang lainnya. Enggak boleh lagi. Mereka tahu itu. Makanya mereka anggap aneh. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Bal ajibta wa yaskharun. Mereka merasa aneh dan mengolok-olok kalian, mengolok-olok kamu, hei Muhammad. Gitu ya. Lalu apa kata Allah? Wa in ta'jab fa ajabun qauluhum a idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. Kata Allah, kalau kamu merasa aneh dengan pengingkaran mereka terhadap la ilaha illallah, maka yang lebih aneh itu adalah omongan mereka yang mengatakan, apakah kalau kami sudah menjadi tanah, maka kami akan dikembalikan lagi menjadi makhluk yang baru. Ini dalam surah Ar-Ra'd ayat yang kelima. Dikemukakan oleh Allah seperti itu. Jadi pengingkaran mereka kepada la ilaha illallah tidak aneh. Yang lebih aneh itu mereka enggak percaya kepada adanya hari kebangkitan. Berdasarkan hal itulah ya, maka orang-orang musyrik zaman dahulu tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Kalau tidak mau mengatakan la ilaha illallah, jelas mereka tidak mungkin akan memperoleh syafaat di sisi Allah dari siapapun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang yang paling berbahagia dengan syafaat di hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Maka terkeluarkanlah orang-orang musyrik dengan hadis ini tentang masalah syafaat. Kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam khalisan min qalbih, mengatakan la ilaha illallahnya itu murni ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dengan ungkapan ini, gugur pulalah hak orang-orang munafik yang mengatakan la ilaha illallah secara pura-pura. Tidak dari lubuk hatinya. Saat itu kan kaum muslimin sudah dominan tuh. Yahudi, Nasoro yang ada di Madinah ikut tunduk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang tetap dalam kekafiran, maka termarjinalkanlah mereka, tersisihlah mereka, secara duniawi mereka rugi. Untuk menghindari hal itu mereka menyatakan keislamannya hanya secara lisan, hatinya tidak mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara lisan saja. Allah azza wa jalla berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Kalau datang kepada kamu orang-orang munafik mengatakan kami bersaksi bahwa engkau ini benar-benar Rasulullah. Orang munafik menyatakan pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasulullah itu dengan tiga kali penekanan loh. Pertama mengucapkan nasyhadu. Kami bersaksi. Bersaksi itu sebuah penekanan. Kedua, innaka. Ada huruf inna, huruf taukid. Inna itu sesungguhnya. Taukid itu penekanan, memastikan, menekankan. Yang ketiga, la rasulullah. Ada huruf lam taukid. Nashhadu innaka la rasulullah. Tiga kali. Tapi ke apa? Kata Allah Azza wa Jalla, Allah mengetahui bahwa kamu benar-benar utusan Allah. Tapi Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu berdusta. Selain itu orang munafik bersumpah. Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka itu sebagai tameng. Hanya di lisan hatinya tiga. Tidak. Yaquluna biafwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan lisan-lisan mereka apa-apa yang tidak terdapat di dalam hati-hati mereka. Itu orang munafik. Mengatakan la ilaha illallahnya tidak ikhlas. Mengatakan Muhammad Rasulullahnya juga tidak ikhlas. Maka dengan demikian orang-orang munafik adalah orang-orang yang tidak akan memperoleh syafaat di akhirat. Karena Nabi selesai menyatakan orang yang akan memperoleh syafaat itu orang yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas dari dalam hatinya sendiri. Adapun yang pura-pura maka tidak akan memperoleh apa-apa dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus sabda Nabi min qalbihi. Ucapan la ilaha illallah itu dari hatinya. Karena apa? Karena hati ini rajanya seluruh anggota badan manusia. Baik buruknya seseorang dilihat dari hati. Dan hati inilah pula yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Inna allaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah itu tidak melihat bentuk tubuh kamu, rupa kamu, tidak melihat harta kamu. Tapi yang Allah lihat apanya? Hati. Hati baik, amal perbuatannya insya Allah baik. Karena Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala innal fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ingat, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik, maka baik seluruh jasadnya. Bila buruk, buruk seluruh jasad. Maknanya adalah bila hatinya baik, maka amal yang dilakukan oleh anggota badan lain akan baik pula. Kalau buruk, maka buruk pula. Yang dimaksud hati di sini bukanlah jantung, bukanlah hati secara fisik, lever, bukan, tapi hati secara kejiwaan. Makna dari hati yang dijelaskan di dalam Al-Quran adalah akal. Karena hati tempat ilmu. Hati alat untuk memahami, untuk berpikir. Sebagaimana beberapa ayat, diantaranya Al-Hajj ayat ke-46 menyatakan, afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha. Mengapa mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu mereka memiliki hati, lalu hati itu mereka gunakan untuk berpikir, untuk berakal. Walaqad Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal insi wal jinni. Kami akan penuhi jahannam itu dengan manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Jin dan manusia yang akan menghuni jahannam adalah jin dan manusia yang memiliki hati la yafqahuna biha, tapi hati itu tidak mereka gunakan untuk memahami. Hati dalam ayat ini disebutkan untuk memahami. Itulah akal. Makanya berkata para mufassir seperti Mujahid, seperti Qatadah, ketika menafsirkan sebuah ayat, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun ay aqlun. Sesungguhnya dalam hal tersebut ada pelajaran bagi orang-orang yang punya hati. Maksud punya hati di sanalah punya akal. Berkata Imam Ahmad, al-aqlu fil qalbi walahu ittisalun fid dimagh. Akal itu adanya di dalam hati, tapi ada hubungan dengan otak. Berdasarkan hal itulah keliru apabila ada orang yang menyatakan bahwa akal itu adalah otak. Walaupun tidak diingkari bahwa otak punya pengaruh terhadap cara berpikir, cara memahami, dan seterusnya, akan tetapi otak bukanlah akal dan akal bukanlah otak. Akal itu ada di dalam hati, tapi memiliki keterikatan dengan otak. Nah, hati yang seperti ini, yang berpikir, yang memahami, inilah yang dimaksud dengan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa manusia yang paling berbahagia dengan syafaat beliau pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah dari lubuk hatinya yang paling mendalam, berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang la ilaha illallah. Nah, itu baru yang disebut dengan ikhlas. Orang yang ikhlas dari lubuk hatinya mengatakan la ilaha illallah, orang itulah yang akan memperoleh syafaat pada hari kiamat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masih berkata Syekhul Islam, kata beliau, fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas bi'idznillah wala takunu liman asyraka billah wa haqiqatuhu anna Allah subhanahu walladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas fayaghfiru lahum biwasitati du'aim man udhina lahu ay yashfa'a liyukrimahu wa yanalal maqamal mahmuda. Itulah syafaat bagi para ahli ikhlas dengan izin Allah. Maka ikhlas tidak akan diberikan kepada orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang menduakan Allah dalam ibadah, berarti orang itu tidak ikhlas. Baik menyekutukan Allah itu dalam bentuk umpamanya penyembahan, dalam bentuk berdoa, ataupun dalam bentuk niat. Bila seseorang meniatkan amalan, niatnya dibagi dua tuh, 99% untuk Allah, 1% untuk memperoleh pujian manusia. Riya namanya ya. Ini tidak ikhlas. Tidak murni lagi. Dan akan ditolak. Walaupun kadar untuk Allahnya 99%, untuk pujiannya 1%. Allah tolak. Allah berfirman dalam salah satu hadis kursi, ana agna syuraka'i ani syirki. Faman amila amalan asyraka fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Maka siapa orang yang menyekutukan aku dalam satu amalan? Siapa orang yang mengamalkan satu amalan dan dia menyekutukan aku dalam amalan tersebut dengan yang lainnya? Aku tinggalkan dia amalannya, sekutuku itu silakan. Enggak akan Allah terima. Ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau membagi dua niat dalam satu amalan untuk Allah dan untuk pujian manusia saja, dianggap sudah tidak ikhlas, tidak murni untuk Allah, dianggap itu syirik, walaupun syiriknya syirik kecil, apalagi membagi dua ibadah, berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah, kepada orang-orang yang sudah mati. Kemudian minta syafaat kepada Allah, juga minta syafaat kepada selain Allah Azza wa Jalla tanpa izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya, maka berarti itu tidak ikhlas. Maka hakikat dari keikhlasan, hakikat dari penjelasan yang barusan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberi keutamaan kepada orang-orang yang ikhlas, lalu Allah mengampuni mereka dengan perantara doa orang yang diizinkan untuk memberi syafaat. Siapa orang yang diizinkan untuk memberi syafaat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan beliau untuk memberikan syafaat kepada siapa? Kepada orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah azza wajalla. Ikhlas diberi keutamaan. Salah satu di antara keutamaannya adalah berhak memperoleh syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, masih kata Syekhul Islam Abu Abbas tadi, fasyafa'atu allati nafaha al-Qur'an ma kana fiha syirkun. Walihada athbata syafa'ata bi'idni fi mawadhi'a qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli al-islam li ahli al-ikhlas wa tauhid. Dengan demikian maka syafa'at yang ditolak oleh Al-Qur'an adalah syafa'at yang di dalamnya terkandung unsur syirik. Berdasarkan hal itu, maka Allah Azza wa Jalla menetapkan syafaat hanya dengan izin Allah di banyak ayat. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga sudah merinci dalam banyak hadisnya bahwa syafaat hanya diturunkan kepada orang-orang yang ahli ikhlas dan ahli tauhid. Adapun selain ahli ikhlas dan ahli tauhid, maka orang tersebut tidak berhak memberi syafaat dan tidak berhak untuk menerima syafaat dari siapapun. Ikhwan dan akhwat azanillahu wa iyyakum, kita anggap selesai penjelasan tentang syafaat ini dan cukup sudah penjelasan dari saya untuk sore hari ini. Dan kita sekarang masuki sesi tanya jawab, dan kepada Akhi Fawas di Cileungsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan para pendengar Radio Roja di mana saja. Alhamdulillah. Tafadhal Fawas. Coba sapa dan kembali ke Vietnam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, afwan Fawas kurang jelas diulang pertanyaannya. Pertanyaan Pak Eko dari Bengkulu Selatan, apakah ciri-ciri dari orang-orang yang terima tobatnya Allah Subhanahu wa taala? Iya, barakallahu fik Bapak Eko di Bengkulu Selatan. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan semangat besar kepada Pak Eko untuk tetap mencari ilmu, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Apa ciri-ciri orang yang tobatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Mengingat banyak di antara kita yang mungkin banyak melakukan tobat tapi tidak tahu apakah ini diterima atau tidak oleh Allah Azza wa Jalla. Yang jelas Pak Eko, orang yang diterima tobatnya adalah pertama orang itu telah memenuhi 7 persyaratan diterimanya tobat. Pertama berhenti dari tobat dari maksiat yang ditobatinya ya. Kedua, dia menyesal terhadap perbuatan itu. Ketiga, bertekad tidak kembali. Sehingga kalau dia tobat tapi terus, maka itu tidak diterima. Atau dia berhenti tapi tidak ada penyesalan, juga enggak akan diterima. Atau menyesal dan berhenti tapi nanti direncanakan lagi bulan depan kalau ada uang lagi berbuat lagi. Itu sudah ada niat untuk mengulang maka tidak akan diterima. Ya. Keempat, bila dosanya berkaitan dengan hak orang lain maka kembalikan hak itu. Kalau kita pernah merampas barangnya kembalikan, minta maaf. Kalau kita pernah menghina dia di muka umum, maka kembalikan kehormatannya, minta maaf dan ralat penghinaannya dulu di hadapan orang dan seterusnya. Syarat kelimanya, lakukan ini tobat sebelum sakaratul maut. Keenamnya, lakukan tobat sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Dan terakhir, karena tobatlah ibadah yang agung. Dan seluruh ibadah wajib dilandasi dengan ikhlas, maka tobat juga wajib dilakukan ikhlas karena Allah, bukan karena dunia. Kalau umpam seorang penjudi menyatakan, saya tobat dari judi asal coba tunjang saya setiap bulan 1 juta lah, saya baru tobat. Itu tidak ikhlas karena Allah, tapi karena uang. Nah, jadi itu yang pertama, penuhi 7 syarat diterimanya tobat. Kedua, sebagai tanda bahwa tobatnya diterima adalah dia oleh Allah akan diberi hidayah untuk melakukan amal-amal soleh lainnya yang disyariatkan. Semangat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla meningkat lebih tinggi. Semangat untuk bermaksiat melorot. Dan daya tahan dia terhadap godaan untuk bermaksiat juga semakin kuat. Karena apa? Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan Allah sesuaikan dengan jenis amalan. Kalau amalan baik, Allah akan balas dengan kebaikan. Tobat adalah amal baik, maka sebagai balasan atas tobatnya Allah akan berikan hidayah kepada dia untuk apa? Untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Pokoknya seluruh jenis kebaikan ya yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla pasti akan mengundang turunnya hidayah Allah untuk melakukan amal-amal lainnya. Sebuah hadis umpama yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri." Wajib kalian jujur karena jujur ini bisa menuntun pelakunya kepada perbuatan bir. Bir itu adalah kebaikan-kebaikan. Kejujuran yahdi, makna yahdi memberi hidayah, menuntun pelakunya kepada kebaikan lain selain kejujuran. Ini menunjukkan kejujuran mengakibatkan Allah memberi hidayah kepada orang itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Bukan sekadar kejujuran, tapi seluruh kebaikan apapun Allah akan balas dengan hidayah. Coba perhatikan umpamanya Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran. Surah Al-Ahzab yang sering ayat ini dipakai sebagai ayat yang dibaca di awal khutbah. Ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik. Baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, memberi nasihat, dan ucapan baik lainnya. Apa akibatnya? Allah menyatakan, yuslih lakum a'malakum. Allah akan mensolehkan amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan bahwa makna yuslih lakum a'malakum artinya ay yuwaffiqukum lil a'malis shalihat. Allah memberi taufik kepada kalian untuk melakukan amal-amal soleh sebagai balasan karena kalian telah berkata yang baik. Berkata yang baik adalah sebuah kebaikan. Allah balas dengan kebaikan pula, yaitu diberi hidayah. Untuk apa? Untuk melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Jadi seluruh kebaikan Allah akan balas dengan hidayah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Oleh karena itu berkata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif bab Wadhaifu Syahri Syawal. Beliau menyatakan qala ba'du salaf, telah berkata beberapa orang para sahabat di kalangan ulama-ulama salaf, mereka menyatakan man amila hasanah thumma atba'aha bil hasanah fatilka alamatu qabulil hasanatil ula. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan lalu dia ikuti dengan kebaikan berikutnya, maka kebaikan kedua ini sebagai tanda bahwa kebaikan pertama tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya man amila hasanah tsumma atba'aha bisayyi'ah fatilka alamatur raddil hasanah wa adami qabuliha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan lalu kebaikan ini dia ikuti dengan keburukan, dengan dosa, maka dosa tersebut sebagai tanda ditolaknya kebaikan tadi dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kalau seorang berbuat tobat dari sebuah dosa, tapi setelah dia tobat itu dia melakukan dosa yang lainnya, menunjukkan tobatnya tadi tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah tobat, ibadahnya tetap malas. Setelah tobat, dia tetap melakukan dosa-dosa jenis yang lainnya, walaupun dosa yang tadi itu umpah sudah tidak lagi dikerjakan, maka itu sebagai tanda tobatnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi, tanda nyata dari diterimanya tobat seseorang oleh Allah Azza wa Jalla adalah dia lebih giat melakukan ibadah, amal soleh, kebaikan setelah tobatnya lebih giat lagi daripada sebelumnya. Dia pun berhenti tidak hanya dari dosa yang ditobatinya, tapi juga dari semua dosa-dosa lain yang sejenis atau yang lebih rendah dari itu, apalagi dosa yang lebih besar lagi daripada itu. Demikian Pak Eko di Belitung apa ya, Bengkulu Selatan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Bapak Yusuf di Gorontalo, barakallahu fik. Bapak Yusuf ini tidak asing bagi kita karena sering sekali masuk untuk bertanya, menunjukkan kegigihan beliau untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Pak Yusuf dan juga para pendengar Radio Roja, juga pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada. Masalah yang ditanyakan oleh Pak Yusuf adalah masalah yang berkaitan dengan fiqih ibadah. Masalah fiqih adalah masalah yang mukhtalaf bainal ulama, yang diikhtilafkan oleh para ulama dengan ikhtilaf yang tidak akan pernah terselesaikan sampai hari kiamat. Termasuk apakah di dalam membaca Al-Fatihah harus membaca Bismillahirrahmanirrahim atau tidak. Ini terbagi kepada dua pendapat. Ada yang menyatakan iya, karena menurut sebagian ulama Bismillahirrahmanirrahim termasuk salah satu dari ayat Al-Fatihah dan ayat yang pertamanya. Tapi yang kedua menyatakan tidak. Karena apa? Karena Nabi SAW pun di dalam sholatnya lebih sering membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan cara sir, dengan cara diperlahankan dan tidak terdengar oleh makmum. Bacaan pertama yang terdengar oleh makmum adalah Alhamdulillah, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah bismillahnya dibaca? Ya, dibaca, tapi tidak dikeraskan, tapi disirkan. Oleh karena itu, para ulama ada yang berpendapat bahwa bismillah tidak dikeraskan, tapi boleh dikeraskan. Dan inilah yang diamalkan di dua masjid haram, Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, dan di hampir seluruh masjid yang ada di negeri Saudi, itu membaca bismillahnya tidak dikeraskan ketika sholat berjamaah. Boleh gak dikeraskan? Boleh. Karena riwayat tentang masalah ini juga ada dari Ummu Salamah radhiyallahu anha yang menyatakan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu membaca dalam sholatnya Bismillahirrahmanirrahim, ya muddu bismillah wa ya muddu ar-rahman wa ya muddu ar-rahim thumma yaqra alhamdulillahirabbil alamin ila akhirih. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu membaca bismillahirrahmanirrahim dalam salatnya. Beliau memanjangkan bismillahnya, memanjangkan ar-rahmannya, memanjangkan ar-rahimnya dan seterusnya. Menunjukkan kedua-duanya ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap kita? Sikap kita dalam masalah ini dan dalam semua masalah fikih yang diikhtilafkan adalah mengambil pendapat yang menurut kita berdasarkan ilmu yang sampai pada kita lebih kuat dibanding yang lainnya, tapi wajib ihtiram, menghargai, menghormati pendapat yang tidak kita ambil. Ulama-ulama yang pendapatnya tidak kita ambil dan sesama kaum muslimin yang pendapatnya dalam hal ini berbeda dengan kita, maka kita hargai, kita hormati, karena bukan kesimpulan akhir yang mempersatukan kita, tapi yang mempersatukan kita adalah sama-sama bersikap berdasarkan ilmu yang sampai kepadanya. Kalau umpama ilmu yang sampai kepada seseorang menyatakan bismillahirrahmanirrahim harus dibaca, lalu dia mengamalkan itu, dia benar dengan amalannya karena ilmu yang sampai kepada dia seperti itu. Lalu yang lain menurut ilmu yang sampai kepadanya, bismillahnya tidak dikeraskan, maka dia benar dengan sikapnya. Maka dua-duanya beramal berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu yang sampai kepadanya. Ini yang menjadi titik sama, titik yang sama bagi keduanya. Mustahil kalau umpamanya kepada seseorang ilmu yang sampai adalah bacaannya dikeraskan, lalu dia ingin ikut-ikutan kepada orang lain, bismillahnya tidak dikeraskan. Berarti dia tidak beramal dengan ilmunya, tapi beramal karena ikut-ikutan kepada orang lain. Dan dia keliru. Maka Pak Yusuf, barakallahu fik di Gorontalo, silakan amalkan mana yang menurut Pak Yusuf lebih kuat dalilnya berdasarkan ilmu yang sampai kepada Pak Yusuf, dengan tetap ihtiram dan menghargai orang-orang yang berbeda. Kalau kita menjadi imam, ya, kemudian kita berpendapat basmalah tidak dikeraskan, tapi kita menjadi imam di belakang orang-orang yang meyakini bismillah harus dikeraskan, yang bila tidak dikeraskan mereka tidak mau lagi sholat. Mereka merasa sholatnya kurang sehingga tidak mau lagi sholat di belakang kita. Maka baca saja Pak Yusuf. Baca bismillahirrahmanirrahim secara keras. Karena nas dalilnya ada. Para ulama yang berpendapat demikian juga ada. Dan kemadharatan yang ditimbulkan bisa dihindarkan. Maka bacalah bismillahirrahmanirrahim dengan keras di dalam sholat kita bila kita menjadi imam. Demikian Pak Yusuf, wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan terakhir ya. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan dengan Pak Yusuf. Data pertanyaan dari singkat yang telah kami terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pergi ke dukun untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh dukun agar saya mengetahui iya. Barakallahu fi kepada penanya ya. Mendatangi dukun ada tiga jenis niat atau jenis mendatangi dukun. Pertama, mendatangi dukun untuk bertanya dan percaya kepada apa yang dikatakannya. Orang ini telah kufur kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sebuah hadis, man ata arrafan au kahinan faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal wa saddaqa bima yaqul dan dia percaya kepada apa yang dikatakannya, orang ini telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini haram, tidak boleh. Kedua, datang kepada dukun bukan untuk mempercayai, tapi sekedar datang dan tidak percaya kepada omongannya. Orang ini selama 40 hari 40 malam tidak akan diterima sholatnya. Apakah termasuk niatnya untuk melihat keburukan praktek dukun? Iya, karena apa? Karena dia menyimpang dari nas hadis. Fitnah mestinya dijauhi dengan sejauh-jauhnya, bukan untuk didatangi walaupun sekedar ingin tahu. Karena sangat mungkin, karena ketidaktahuan, karena lemahnya iman kita, kita bisa-bisa terpengaruh oleh syubhat dan fitnah dukun tersebut. Begitu datang, dukun itu membacakan ayat, dukun itu membacakan hadis Nabi yang sahih, menjelaskan secara ilmiah, akhirnya kita terpengaruh, akhirnya membenarkan. Dan ini berbahaya. Oleh karena itu, sekalipun dalam rangka hanya sekedar untuk mengetahui, maka tidak dibolehkan. Nah, yang ketiga ini yang bagus, yaitu mendatangi dukun untuk menasihatinya, untuk mengingatkannya, untuk mendakwahi agar berhenti dari praktek perdukunannya dan tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Beramar ma'ruf nahi munkar. Dengan resiko tentu saja ya. Nah ini yang terbaik. Kalau memang bisa dengan kemampuan ilmu yang cukup, iman yang cukup, perbekalan yang dibutuhkan yang cukup, silakan lakukan. Tapi kalau itu dilakukan hanya akan menimbulkan madarat tanpa ada maslahat, maka lebih baik untuk tidak dilakukan. Begitu ya, di sini sudah masuk waktu untuk sholat maghrib. Insya Allah kita berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.